Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, talabatul ilm, pada malam hari ini kita bersua kembali dalam majlis yang mulia, majlis yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala Jalla Rabbuna. Fa insyaAllah bitaufiqihi wa minnatihi sanwasil darsana li kitab Al-Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Waqad taqaddam wa marra bina barakallahu fikum al-bab man ahabba kitmana sir wa ayujalisa kulla qaumin faya'rifu akhlaqahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu at-tu'addati fil umuri, bab tu'addah fil umur. Nah, tu'addah bi dhammi ta wa fathil hamzah wa qad tuskanu. Kalimat tu'adda bi dhammi ta, dengan mendhamma huruf ta-nya tu, wa fathil hamzah, dan memfathah huruf hamzahnya tu'a. Wa qad tuskan, dan terkadang disukun. Barakallahu fikum. Tu'dah. Bisa dibaca tu'addah atau tu'dah. Barakallahu fikum. Wa huwa at-ta'anni. Inda tawakku'i al-umuri. Warrozana wassabr wadidduhu at-taishu, wadidduhu at-taishu. Taib, tu'adda maknanya adalah sikap ta'anni. Sikap tenang. Tidak gerasah gerusu. tidak gampang panik, barakallahu fikum, na'am, tidak tergesa-gesa. Indawu tawakku'il amr. Ketika terjadi satu peristiwa atau permasalahan-permasalahan. Itu penting. Ya. Karena seringkali yang membuat kacau dan semakin parah suatu urusan ketika kita menyikapinya dengan panik. Menyikapinya dengan tergesa-gesa, barakallahu fikum, terburu-buru. Jadi biasakanlah, barakallahu fikum, ketika ada satu perkara yang mengejutkan, yang menghebohkan, yang menggemparkan, jangan terlebih dahulu langsung responsif, memberikan respon, barakallahu fikum, tayyib, dengan terburu-buru. Tapi tenang, barakallahu fikum, tayyib. Warazana wassabr. Sikap, barakallahu fikum, kehati-hatian dan kesabaran. Dan lawannya adalah toish. Toish itu barakallahu fikum tadi. Ya, gegabah, gerasah gerusu, barakallahu fikum, na'am, tergesa-gesa. Itu namanya toish. Qala al-A'mash, berkata Imam al-A'mash, la a'lamuhu illa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala at-tu'addatu fi kulli syai'in khairun. At-tu'addatu fi kulli syai'in khairun. Illa fi amalil akhirati. Illa fi amalil akhirati. Akhrajahu Abu Dawud. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an marfu'a. Hadis nomor 4810. 4810. Dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sahih Al-Jami' pada nomor 3009. 3009. Kata Imam Al-A'mash, la a'lamuhu illa anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui tentangnya melainkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi bersabda, at-tu'addatu fi kulli syai'in khairun. Sikap kehati-hatian, sikap ketenangan dalam segala perkara, dalam segala perkara adalah baik. Ya. Nah, sikap tenang, sikap barakallahu fikum tayyib, tidak tergesa-gesa, berhati-hati. Illa fi amalil akhirah, kecuali dalam urusan amalan akhirat, maksudnya beramal. Karena kalau dalam urusan beramal yang diperintahkan apa? Fastabiqul khairat. Iya, kita diperintahkan untuk bersegera, bukan bersantai-santai, berleha-leha. Paham ya? Nah. Qala At-Tibi, berkata Imam At-Tibi, wa dzalika li'anna al-umura ad-dunyawiyata la yu'lamu fi ibtida'iha annaha mahmudatul awaqibi. Hatta yata'ajjala fiha. Au madhmumatun fayata'akhara anha. Bikhilafil umuri al-ukhrawiyyati. Intaha. Bikhilafi al-umuri al-ukhrawiyyati. Kata Imam At-Tibi, kenapa demikian? Kata beliau, li'annal umura dunyawiyya, karena urusan-urusan dunia, la yu'lamu fi ibtida'iha annaha mahmudatul awaqib hatta yata'ajjala fiha. Karena urusan dunia di awal kali kita tidak akan mengetahui ya, akibatnya itu terpuji, sehingga kalau terpuji kita harus bersegera nah dalam meraihnya. Tapi masalahnya kita nggak tahu, kita baru melihat awal, akhirnya kita nggak tahu ini terpuji atau tidak. Kalau terpuji, bisa kita segerakan. Au madmumatun, atau justru akibatnya itu adalah perkara yang tercela. Nah, fayata'akhar minha atau anha, sehingga kalau kita tahu akibatnya tercela, maka kita tinggalkan. Nah, itu masalahnya. Kenapa urusan dunia itu harus ta'anni? Tidak terburu-buru, tidak panik, tidak tergesa-gesa. Berhati-hati. Karena ketika dia muncul, kita nggak tahu. Ini efeknya, akibatnya itu baik atau buruk. Nah, jadi tunggulah sejenak dilihat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Karena orang yang ta'anni tidak akan pernah merugi dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika lagi barakallahu fikum rame ya, satu perkara, satu urusan, barakallahu fikum na'am, jangan gampang untuk terbawa dan barakallahu fikum mengikuti ya, sampai benar-benar kita mengetahui hakikat dan akibatnya. Barakallahu fikum. Beda halnya dengan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat, mesti akhirnya itu baik. Nah, makanya untuk amalan-amalan akhirat, kita diperintahkan untuk bersegera. Bukan malah menunda-nunda atau bersantai-santai. Barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Musa ibnu Ismail al-Minqari Abu Salama at-Tabudzaki thiqatun sabtun. Sering namanya keluar. Semestinya antum sudah kenal dengan beliau. Musa ibnu Ismail Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari. Fiqatun sabatun. Ala haddathana Abu Hilalin. Berkata Musa bin Ismail, bercerita kepada kami Abu Hilal. Abu Hilal namanya Muhammad bin Sulaim. Muhammad bin Sulaim Ar-Rasibi Al-Basri. Muhammad bin Sulaim Ar-Rasibi Al-Basri. Rasibi Al-Basri. Walam yakun min bani Rasib. Dia ini sebenarnya bukanlah dari bani Rasib, walaupun nisbahnya kepada Rasibi. Innama nazala fihim. Innama nazala fihim. Dia hanya tinggal di kalangan atau di tengah-tengah Bani Rasib. Cukup lama dia tinggal bersama mereka, sehingga dinisbahkanlah Bani tersebut kepada beliau. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Fanusiba ilaihim. Sehingga dinisbahkanlah Rasib tadi kepada beliau. Nah, sehingga nisbah itu tidak mesti dan tidak harus dia asli, ya, dari penduduk sana atau suku di sana. Barakallahu fikum. Bisa jadi karena dia lama tinggal bersama mereka, jadi sudah dianggap seperti bagian dari keluarga mereka. Barakallahu fikum. Nah, itu dalam permasalahan nisbah. Barakallahu fikum. Saduqun fihi layyinun. Dia rawi yang saduq dan ada kelemahan pada dirinya. Wasaqahu Abu Daud. Dia disiqahkan oleh Abu Daud. Waqala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, saduqun. Waqala An-Nasa'i laisa bilqawi. Laisa bilqawi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Demikian yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Al-Hasan. Al-Hasan ibnu Abil Hasan. Yasar Al-Basri. Nama Abul Hasan adalah Yasar. Al-Hasan bin Yasar, ya. Nah, Al-Basri, Abu Sa'id, kunyah beliau Abu Sa'id, yang lebih kita kenal dengan Al-Hasan Al-Basri, ya. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri, nama bapaknya adalah Yasar, ya. Al-Hasan anaknya Pak Yasar. Barakallahu fikum. Baik. Kunyah bapaknya namanya Abul Hasan Al-Basri. Kunyahnya Al-Hasan Al-Basri sendiri adalah Abu Sa'id. Barakallahu fikum. Naam. Maula Zaid bin Thabit. Maula Zaid bin Thabit. Wa yuqal maula Jabir bin Abdullah. Z Fiqatun fatihun fadilun. Fiqatun fatihun fadilun. Masyhurun. Dalam periwayatan beliau fiqah, dalam fikih beliau faqih, ya, pakarnya, dan dalam amalan fadil, begitu banyak keutamaan-keutamaannya. Nah, dalam popularitas beliau sangat dikenal oleh kaum muslimin, barakallahu fikum. Wa kana yursilu katsiran wa yudallis. Wa kana yursilu katsiran wa yudallis. Hanya saja dalam urusan ilmu riwayat harus jeli dalam riwayatnya Imam Hasan Al-Basri. Karena beliau cukup sering memursalkan hadis dan melakukan tadlis padanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Jadi Al-Hasan Al-Basri cerita ini. Bagus nih ceritanya, ya. Simak baik-baik. Jadi kata Al-Hasan Al-Basri, pada satu masa ada seorang lelaki, dia meninggal. Dan dia meninggalkan seorang putra miliknya. Jadi dia hanya punya satu orang anak laki-laki. Wa maulalahu, dan seorang sahabat menjalin hubungan wala, ya, loyalitas, sahabat baik. Fa'ausa maulahu bibnihi. Maka temannya tadi berwasiat kepada sahabat karibnya untuk menjaga baik-baik putranya. Nah, mas, kalau memang ajalku sudah datang, ya, aku titip ya, si Tole, ya, anakku. Tolong jenengan rawat, tolong jenengan didik, nah, anggap seperti anak sendiri, mas. Itu cerita. Falam ya'luhu hatta udrika wa zawwajahu. Falam ya'luhu ay lam yukassir al maula fi tarbiyati ibni sayyidihi. Lam yuqassir al-maula fi tarbiyati ibni sayyidihi. Maksudnya, maula tadi tidak mengabaikan, tidak meremehkan dalam mendidik, mengayomi, dan mengurusi anak, barakallahu fikum, sayyidnya. Nah, ya, bekas tuannya, barakallahu fikum. Artinya apa? Anak ini benar-benar dirawat dengan baik, dididik, diperhatikan, dianggap seperti anak sendiri. Wa zawwajahu ai, barakallahu fikum, zawwajahu min baitihi, yaitu anak tersebut dinikahkan dengan, barakallahu fikum, wanita dari keluarga maula itu sendiri. Nah, ibnatuhu masalan, mungkin bisa jadi putrinya sendiri. Nah, ya. Jadi setelah dirawat, barakallahu fikum, anak laki-laki tadi sudah gede, dinikahkan dengan putrinya sendiri, ya. Nah, mereka tumbuh bersama, barakallahu fikum. Udah gede, ya wis, leh, ya. Kue kan wis ngerti toh. Nah, ya. kamu sudah tahu ya, nah, si fulanah. Si fulanah kamu juga sudah mengerti dengan si fulan, nah, ya, untuk menjaga hubungan bapakmu dan bapakmu, bapaknya semua ya kan. Nah, saya berharap kamu mau menikahi Yip, gadis itu, wahai anakku. Nah, dinikahkan. Ji, Pak. Ya, ya, Pak. Nah, tidak pantas saya menolaknya. Nah, bar. Menikahlah, ya. Dua sejoli tadi, bar. Faqala lahu. Setelah cukup lama menikah, anak angkatnya tadi berkata kepada bapak angkatnya dan juga bapak mertua sekaligus, jahizni atlubul ilma. Pak E, saya minta izin, tolong dipersiapkan, saya ingin pergi rihlah menuntut ilmu, Pak E. Nah, ya, minta izinnya. Barakallahu fikum. Fajahazahu. Bapak angkat sekaligus bapak mertuanya, barakallahu fikum, mengizinkan dan mempersiapkan segala kebutuhan, ya, menantunya tadi. Jih, nanti bapak siapkan semua yang kamu butuhkan. Nah, fa'ata aliman fasa'alahu. Maka sang pemuda tadi pun pergi berangkat dan mendatangi seorang alim, seorang ulama, seorang guru. Barakallahu fikum. Fasa'alahu. Dan barakallahu fikum, bertanyalah kepadanya. Faqala idza aratta an tantaliq faqul li uallimka. Jadi setelah cukup lama pemuda tadi berguru kepada sang alim, sang alim ini juga barakallahu fikum perhatian dengan muridnya, kemudian sang alim tadi berkata kepada muridnya, nah, ger, gitu ya, nah, kalau kamu pengen balik ke kampung halaman, jangan lupa, ya, kasih kabar kepada aku. Nah, aku akan mengajarimu beberapa ilmu penting, ilmu kehidupan, ya, itu pesan gurunya. Jadi kalau kamu mau pulang kampung, boh ya dikasih tahu. Naam? Baik. Ada beberapa ilmu kehidupan yang aku akan ajarkan kepadamu. Itu pesan gurunya. Faqala hadara minni al-khuruj fa'allimni. Ini singkat cerita ya. Singkat cerita, setelah cukup lama, akhirnya pemuda tadi sudah waktunya untuk pulang, ya. Nah, rindu begitu berat, barakallahu fikum. Nah, membuat pikiran begitu penat, nah, barakallahu fikum. Apabila sudah tak kuat, segeralah bermunajat. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Akhirnya barakallahu fikum, dia pun berkata kepada gurunya, ya, guruku atau syekh, ya, atau ustaz, atau tayyib pak kiai, nah, sudah waktunya kembali untukku. Jenengan pernah bilang kalau ingin memberikan pesan-pesan ilmu-ilmu kehidupan untuk saya. Nah, tolong ajarkan ilmu itu kepada saya. Ya. Faqala, maka sang guru berkata, tidak panjang-panjang pesanannya, barakallahu fikum, ya. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Kata gurunya, Ger, ya, saya cuman punya 3 pesan kehidupan untuk kamu. Yang pertama, takwa kepada Allah. Dimanapun kamu berada, jaga ketakwaan. Yang kedua, sabar. Nah, dimanapun kamu berada, apapun kondisimu, bersabar. Barakallahu fikum. Tayyib. Wong sabar, rezekinya jembar. Ya. Nah, orang sabar itu rezekinya luas. Barakallahu fikum. Wala tasta'jil. Dan yang ketiga, jangan terburu-buru. Ya. Ojo gerasah gerusuk. Ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan gegabah dalam bertindak. Sudah, itu saja pesanku untukmu nak. Barakallahu fiik. Qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri melanjutkan ceritanya. Fi hadza al-khairu kullu. Pada nasihat tuan guru tadi mengandung semua kebaikan. Ya, takwa, sabar, tidak tergesa-gesa. Faja'a wa la yukadu yansahunna innama hunna thalathun. Dan akhirnya barakallahu fikum, sang pemuda tadi datang ke kampung halaman yang sudah dia rindukan semenjak lama. Dalam perjalanan pemuda itu tidak pernah melupakan sedikit pun ujangan-ujangan sang guru. Karena hanya 3 poin saja. Ya. Nasihat itu kalau banyak-banyak lupa. Kalau 1 itu langsung menancap ke dalam sanubari. 2 masih menancap. 3 masih menancap. Nah, tapi kalau sudah 15 barakallahu fikum, ya, lupa semua nanti. Nah, lebih baik dikit tapi nempel daripada banyak bablas hilang semuanya. Barakallahu fikum. Sampai enggak lupa. Terus dia ingat-ingat 3 nasihat gurunya tadi. Falamma ja'a ahlahu wa nazala an rahilatih. Ketika sang pemuda tadi datang, ya, mendatangi istrinya, sampai di rumahnya, kemudian dia turun dari kendaraannya. Barakallahu fikum. Falamma nazalad dar idh huwa birajulin naimin murtakhin anil mar'ah. Tiba-tiba ada hal yang cukup mengagetkan dan membuat dia barakallahu fikum tayyib terbawa emosi. Ya, ketika dia sudah masuk ke dalam rumah dan kamar istrinya, tiba-tiba di dalam kamar itu ada seorang laki-laki yang tertidur tidak jauh dari istrinya. Ayy kana ba'idan anha. Laki-laki itu jauh posisinya dari istrinya. Walakinnahu kana ma'aha fil hujrah. Walakinnahu kana ma'aha fil hujrah. Tetapi laki-laki itu satu kamar dengan istrinya. Waduh, ya. Mau mendidih darahnya. Masa itu enggak ada lampu kayak sekarang, ya, gelap barakallahu fikum. Nah, Jadi dia tahu di kamar itu ada laki-laki lain. Ya, naam. Itu luar biasa ya. Perasaan seorang laki-laki barakallahu fikum yang telah lama meninggalkan istrinya, pulang-pulang masuk rumah di dalam kamarnya sudah ada laki-laki lain. Nah, barakallahu fikum. Sakit hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Mendidih itu darahnya barakallahu fikum. Nah, dia merasa dikhianati oleh sang kekasih barakallahu fikum. Wa idza imra'atuhu na'imah. Ternyata istrinya lagi tertidur pula di kamar itu. Faqala wallahi ma uridu ma antadhiru bihadza. Laki-laki itu, pemuda tadi berkata, demi Allah, bukan ini yang aku nanti-nanti ketika pulang. Ya. Di luar ekspektasi harapan dia. Kiranya pulang dari menuntut ilmu, ya, disambut oleh senyuman indah dan pelukan hangat dari sang istri. Barakallahu fikum. Naam. Ternyata seperti itu. Ya, bukan ini yang aku nanti-nantikan. Bukan ini yang aku harapkan. Duhai kiranya. Faraja'a ila rahilati. Pemuda tadi akhirnya keluar dari kamar. Kembali menuju kendaraannya. Ngapain dia kira-kira? Lari? Hah? Dari kenyataan? Atau dia menangis? Barakallahu fikum sejadi-jadinya? Ya. Nah, kalau itu bukan sikap laki-laki pejantan tangguh ya. Barakallahu fikum. Nah. Penasaran ya? Kita lanjutkan ceritanya. Kembali dia ke kendaraannya. Ngapain kira-kira? Falamma arada ayyakhudha sayfa. Ternyata laki-laki, ya. Nah, dia kembali ke kendaraannya untuk mengambil pedangnya yang tergantung di kendaraan tadi. Nah, mau diapain kira-kira? Nah, dihabisi itu laki-laki. Nah, ya, itu baru laki-laki, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hakur rejal gitu ya. Barakallahu fikum. Hakur rejal. Haknya laki-laki ini. Sudah mau dia tebas itu dia. Ambil tergesa-gesa. Pedangnya yang tergantung di kendaraan tadi. Faqala ittaqillah wasbir. Wala tasta'jil. Nah. Maka dia teringat. Terngiang-ngiang pesan gurunya. Ger. Ya. Hiduplah menjadi orang yang bertakwa, sing sabar, jangan tergesa-gesa. Ingat ya. Nah, faraja, akhirnya dia enggak jadi. Barakallahu fikum, tenang. Mau diambil pedangnya, sudahlah gitu ya. Barakallahu fikum. Bingung. Antara dibawa atau tidak dipegang-pegang sama dia. Tapi bisikan atau ucapan gurunya masih terngiang-ngiang. Tapi barakallahu fikum nafsu ya, dan amarah angkara murka itu masih meledak-ledak mengompori dia. Falamma arada ayyakhudha sayf dzakarahu. Ketika dia ingin ngambil pedang tadi, ingat lagi ucapan gurunya. Nah. Faraja ilaih, dia lepas lagi. Barakallahu fikum. Seperti itu terus. Falamma qama ala ra'sihi istaiqadha ar-rajul. Ketika dia sudah berada, barakallahu fikum, di atas kepala laki-laki yang sedang tertidur tadi, naam, lagi bingung dia, ya, dilema, barakallahu fikum, ini ditebas apa enggak, barakallahu fikum. Nah, tiba-tiba laki-laki yang tertidur di kamar istrinya tadi terbangun, menyadari ada orang lain yang masuk ke dalam kamar. Falamma ra'ahu wa saba ilaih wa anaqahu wa qabbalahu wa sa'alahu. Tatkala melihat sosok laki-laki itu adalah si fulan, yaitu menantu dan anak angkatnya sendiri. Ternyata laki-laki yang tidur di kamar itu adalah bapak mertuanya. Iya. Nah, yang sedang barakallahu fikum menjaga putrinya sekaligus barakallahu fikum istri dari menantunya. Tai. Ai ra'a ar-rajulu an-na'im ibna maulahu. Maksudnya laki-laki yang tertidur tadi melihat putra dari maulahnya, yaitu menantunya sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Id ar-rajulu an-na'im huwal maula. Id ar-rajulu an-na'im huwa al-maula. Ternyata laki-laki yang tertidur di kamar tadi adalah maula, ya. Nah, dari ayahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Bapak mertuanya, ayah angkatnya ini paham dan mengerti. Barakallahu fikum. Nah, ya, karena sudah dirawat sejak kecil. Walaupun kamarnya remang-remang, dia tahu, ya, dari postur tubuhnya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Dari cara dia berdiri, barakallahu fikum, tahu si fulan pulang. Wasaba ilai, barakallahu fikum. Na'am. Aina haba wa qama. Laki-laki tadi langsung bangkit, berdiri, fa'anaqahu, langsung didekap, dipeluk dengan penuh kasih sayang. Ya, nah, barakallahu fikum. Wa qabbalahu, kemudian dicium oleh ayahnya tadi. Naam. Li, Masya Allah, li, gitu ya. Nah, itu suasananya sangat syahdu, barakallahu fikum. Ya, nah. Baik. Anak muda tadi baru sadar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Nah. Untung ingat pesan gurunya tadi. Kalau enggak ada pesan dari gurunya, langsung ditebas itu. Ya. Nah, kalau dia tergesa-gesa, ternyata yang dia tebas adalah apa? Laki-laki yang merawat dia sejak kecil. Laki-laki yang menyarikan dia istri yang soleha. Nah. Ya, hampir dia masuk dalam pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Iya, barakallahu fikum. Baik. Wasa'alahu, ditanyalah barakallahu fikum, ya pemuda tadi. Qala ma asabta ba'di. Ya. Apa yang engkau alami anakku setelah engkau meninggalkan aku? Tolong ceritakan kisahmu. Masya Allah. Ya, apa enggak nangis itu pemuda ya? Barakallahu fikum. Masya Allah. Oh, hampir ya Allah. Barakallahu fikum. Ai madza jaro ma'aka min umurin. Apa yang terjadi padamu dari ya perkara-perkara selama kamu pergi. Nah, ceritakanlah, nah, apa yang kamu alami. Perhatiannya luar biasa, ya kan? Ketika dia pergi, istrinya yang jaga ya bapaknya. Barakallahu fikum. Nah, kurang apa itu ya? Bapak mertua dan bapak angkat. Barakallahu fikum. Nah, dari kecil diurusi, sudah besar dicarikan jodoh, mau belajar ke luar negeri ya dibiayai. Barakallahu fikum. Nah, sudah sampai ke rumah disambut. Barakallahu fikum. Nah, masih ingin bertanya, tetap perhatian bapak tadi, barakallahu fikum. Baik. Semoga antum dapat mertua yang seperti itu ya. Allahumma amin. Amin amin amin. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Kalau saya kan mertuanya udah meninggal, barakallahu rahimahullah. Nah, baik. Tapi enggak tahu kalau punya mertua satu lagi ya kan? Atau dua atau tiga. Nah, slotnya kan masih sisa tiga ya. Nah, yang penting kan bersyukur dulu ya kan. Nah, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur nanti tambah lagi insyaallah. Allahumma amin. Insyaallah doain banyak santri makbul ya. Allah ustaz. Tayyib. Qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsira. Pemuda tadi berkata, wahai ayahanda ya, demi Allah, setelah engkau melepas kepergianku, aku mendapatkan kebaikan yang banyak sekali, masyaallah, Pak ya. Selama belajar alhamdulillah lancar, baik. Naam. Gurunya juga enak, masya Allah, ngasih nasihat, jangan, nggak pernah lepas dari perhatian, ya. Nah, ketika kecil diperhatikan bapak angkatnya, barakallahu fikum ya. Ketika belajar ke luar negeri diperhatikan gurunya. Saya yakin orang tua laki-laki ini orang tua yang soleh. Paham ya? Saya yakin bapaknya anak ini adalah laki-laki yang soleh. Makanya setelah dia meninggal, banyak orang yang menggantikan posisinya. Nah, itu pesan ya untuk bagi para ayah, barakallahu fikum. Jadilah ayah yang baik. Jadilah laki-laki yang saleh. Anda tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan anak Anda setelah Anda tiada. Nah, akan banyak orang-orang yang menggantikan Anda. Orang-orang yang perhatian kepada dia. Itu adalah buah dari amalan Anda. Barakallahu fiik. Itu cerita sang anak tadi. Alhamdulillah, Pak, ya, selama setelah saya meninggalkan Bapak, baik semuanya, alhamdulillah. Asabtu wallahi ba'daka anni masyaitul laila baina sayfi wa baina ra'sika thalatha marrat atau thalatha mirain. Kemudian dia bercerita kisah yang tadi barusan. Pak, ya, saya hampir saja, Pak. Nah, Sayyid, saya berjalan di malam hari, malam tadi, antara pedang dan kepala engkau. Nah, Sayyid, tiga kali, Pak. Ya, hampir saja, Pak. Ya, saya tidak tahu kalau yang di kamar itu adalah panjenengan. Tiga kali bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Nah, hampir saya menebaskan pedang itu di kepala engkau. Wajah hazani ma asabtu binal ilmi an qatlika. Tapi alhamdulillah, Pak, ya. Saya dibekali oleh guru saya. Nah, berupa ilmu sehingga saya tidak jadi batal atau barakallahu fikum tidak sampai membunuh ayah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Mohon ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini kisah yang luar biasa. Yang pertama, barakallahu fikum, al-hassu 'ala taqwallah wa 'alal anati wal hilmi was-sabri wa adamil isti'jal. Nah, yang pertama, ada anjuran untuk takwa kepada Allah, sikap al-anah, ya, sikap tenang, sikap berhati-hati, sikap tidak panikan, barakallahu fikum, na'am, wal hilm, santun, sabar, dan tidak tergesa-gesa, barakallahu fikum. Orang yang memiliki tiga perangai ini akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Dalam barakallahu fikum menghadapi ujian, cobaan, guncangan kehidupan, dia akan barakallahu fikum tegar, ya. Nah, dia akan bertahan, survive, barakallahu fikum. Dibandingkan mereka yang enggak sabaran, mereka yang gerasah gerusu, tergesa-gesa, barakallahu fikum, na'am. Itu cepat apa? Cepat hancur binasa. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-ifadah minal ulama. Mengambil faedah dari para ulama. Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada beberapa fawaid-fawaid yang lain, insyaallah akan kita sebutkan barakallahu fikum pada pertemuan yang akan datang. Nah, mengingat durasi waktu, barakallahu fikum, kita yang terbatas. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.